بسم الله الرحمن الرحيم. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Istainu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya dalam upaya kita menjalankan ketakwaan, dalam upaya kita menjalankan ibadah kepada Allah, menerapkan syariat-Nya, istainu bis-sabri. Mintalah tolong kepada Allah melalui perantara sikap sabar. Sikap sabar. Sabar di dalam kita berdoa. Sabar di dalam kita mengenal syariat Allah. Sabar di dalam menanggung konsekuensi menjalankan syariat Allah. Istainu bis-shabr. Nah, was-shalah dan sholat. Banyaklah melakukan sholat, terkhusus selain yang wajib-wajib. Witir, duha, sunnatul wudu, dan beberapa sholat lain yang memang disunnahkan. Banyak-banyak sholat kita. Banyak-banyak sholat. Karena dengan itu akan membantu kita di dalam takwa. Banyak sholat. Sumpak-tumpak, sudah. Ambil wudu, berwudu, kemudian sholat. InsyaAllah itu akan banyak membantu kita di dalam bertakwa kepada Allah, dan lebih banyak membantu kita di dalam bersabar